السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير هدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، Tuan Imam, tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tuan-tuan sekali, kita menjatuhkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita dapat bertemu insya-Allah pada kali yang kedua dalam kuliah maghrib kita, yang kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita akan mula membaca kitab yang dikarang oleh Al-Imam Al-Qaradawi, daripada Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Kitabnya yang bertajuk Al-Iman Wal-Hayah. Kitab beliau yang bertajuk Al-Iman Wal-Hayah, iaitu Iman dan Kehidupan. Yang mana kalau kita tengok kitab ini adalah merupakan kitab yang telah lama ditulis oleh Al-Iman Al-Qaradawi, iaitu pada tahun 1985 lagi. Begitu lama dan telah diterjemahkan ke dalam pelbagai bahasa, termasuklah ke dalam bahasa Melayu. Bahasa dia aslinya dah tentu bahasa Arab. Jadi tuan-tuan, subhanallah, boleh bayangkan dengan sebiji kitab ini sahaja berapa banyak pahala yang diperoleh oleh Fadilatul Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Diulang cetak berapa kali dalam bahasa Arab, kemudian diterjemahkan pula ke dalam bahasa-bahasa di seluruh dunia, kan? Termasuklah ke dalam bahasa Melayu kita. Dan kalau tuan-tuan, saya tengok tuan-tuan tak ada lagi kitab ni, tuan-tuan boleh belilah, kan? Apa nama PKNS, pustaka apa yang atas merilis ni, Syabab, kan? Syabab, pustaka Syabab. Dia ada satu bahagian kat situ, Dewan Pustaka Fajar, kan? Jadi lebih kurang begini, kita boleh. Harganya sini RM22. Kalau tuan-tuan beli banyak-banyak dengan kita punya apa nama, AJK Masjid, kita dapat murah pun. Dan jadi kitab ni tuan-tuan boleh baca di rumah pun, tak ada masalah. Sebab bahasa ni pun alhamdulillah bahasa yang begitu mudah. Cuma kita baca kitab ini untuk memudahkan kefahaman kita berkenaan dengan akidah, dan bagaimana kita nak melihat akidah itu dalam konteks kehidupan. Bukannya sesuatu yang lebih kepada bentuk teoretikal, sesuatu yang lebih bentuk teori sahaja, tuan-tuan tak nampak macam mana kita nak aplikasikan dalam kehidupan. Nah, itu sebab penting kita melihat kepada buku-buku ataupun kitab-kitab yang mutaakhir, yang dikarang oleh para ulama kita yang mutaakhir, yang kemudian, yang faham tentang masalah ummah ini. Dan sesungguhnya para ulama kita yang terdahulu, dia ada ancaman yang dia sedang hadapi, sehingga dia mengarang kitab-kitab yang lebih kepada bentuk, umpamanya kitab-kitab yang lebih kepada bertembung dengan kumpulan-kumpulan ahli rasionalis, kumpulan filosofis, dan kumpulan apa nama, falasifah dalam bahasa Arab, ahli falsafah. Jadi mereka banyak menggunakan teori-teori pemikiran, ideologi-ideologi. Jadi yang kita nak hari ini tuan-tuan dalam kehidupan kita adalah nak mendekatkan manusia kembali kepada iman. Itu sebabnya Fadilatul Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dia mengarang kitab ini, bagaimana kita nak aplikasikan iman itu dalam kehidupan kita. Bukan hanya sepadan bila bincang isu akidah, isu yang berkaitan dengan ideologi yang tinggi, dengan falsafahnya, dengan teori-teori mantiknya, kan, ya, yang kadang-kadang tak boleh dicapai oleh pemikiran orang biasa. Yang tu kita bagilah para ulama kita yang mengkhusus dalam bidang itu, sebab mereka mungkin ada sasaran dia yang tertentu, sehingga dia perlu mendalami akidah yang seumpama itu. Tapi yang kita nak sebagai orang awam, termasuk saya juga tuan-tuan, adalah untuk bagaimana kita nak menghayati iman itu sendiri dan supaya kita dapat realisasikan iman itu dalam kehidupan kita, kan? Kehidupan keluarga kita, anak-anak kita, macam mana kita nak terbiah ataupun nak didik generasi kita yang akan datang, supaya mereka itu lengkap dengan iman di dalam dada dia, yang kemudian dia diterjemahkan dalam kehidupan dia, kan? Itulah tujuannya Fadilah Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi yang menulis kitab ini. Walaupun pada tahun 85, tetapi kitab ini nafasnya masih segar sampai ke hari ini. Dan saya ingat sampai bila-bila pun kitab ini akan kekal menjadi rujukan. Sampai satu masa nanti bila umur dia dalam 100 tahun, sebagian ulama dia kata 100 tahun dia menjadi kitab turas. Dia akan menjadi kitab klasik. Macam tuan-tuan tengok kitab-kitab kuning kita lah, kan? Menjadi kitab klasik. Begitulah juga kitab yang dikarang oleh Syekh Al-Qardawi ini, sampai satu masa nanti dia akan menjadi kitab turas ataupun kitab klasik, tetapi kitab yang masih segar yang kita guna, yang kita cuba untuk hayati dan kita amal dalam kehidupan kita. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita nak mengambil keberkatan daripada karangan Fadilatul Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi ini. Insya-Allah kita akan membaca bermula daripada pendahuluan, mukaddimah dia. Mukaddimah dia, selalunya mukaddimah ini melambangkan manhaj ataupun metod penulisan seorang penulis. Jadi sangat penting, sangat baik kalau kita membaca mukaddimah, dan kita akan lihat di sana banyak ibrah ataupun pengajaran-pengajaran selain daripada gaya bahasa ataupun cara pendekatan yang nak dibawa oleh tuan pengarang kita, iaitu Al-Imam Al-Qardawi. Tuan-tuan, anak-anak murid dia panggil dia Al-Imam. Itu sebab saya panggil dia Al-Imam. Kerana subhanallah, Fadilatul Syekh Dr. Yusuf, kita katakan antara ulama yang paling vokal sekali dalam isu yang berkaitan dengan Palestin, yang berkaitan dengan Timur Tengah, yang berkaitan dengan negara-negara Arab Islam. Nah, ini yang paling vokal sekali dan paling berani sekali ke hadapan. Kalau tuan-tuan perasan, baru-baru ini dia diancam untuk ditangkap oleh polis kerajaan UAE, Emirates. Disebabkan oleh dia mengecam kerajaan UAE kerana telah mengusir warga negara Syria yang melakukan demonstrasi di hadapan kedutaan Syria, disebabkan menentang kekejaman diktator Bashar al-Assad la'anatullahi alaih, yang telah membunuh rakyat di sini, terutamanya rakyat yang bermadhab ahli sunnah wal jamaah, kan? Jadi sangat-sangat menyedihkan kita, dan ini tak sepatutnya berlaku. Kalau dia kata dia Muslim, kemudian dia Arab lagi, kemudian rakyat yang dibunuh itu bukan orang lain melainkan warga negara Syria sendiri. Sama ada mereka yang merupakan pendukung revolusi ataupun tak mendukung revolusi pun habis semua dilanyak, kan? Janji mereka itu ahli sunnah wal jamaah. Kerana Bashar al-Assad ini seorang yang bermadhab Nusairi Alawi, seorang Syiah, kan? Dan Fadilatul Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi adalah antara orang yang paling ke depan dalam menangani isu-isu yang seumpama ini, termasuklah apa yang berlaku di Mesir. Dialah antara yang ke depan, sehingga bila selesai berlakunya revolusi, dia turun dan dia berkhutbah, dan dia berjanji kalau sekiranya revolusi tertegak di Syria, dia akan turun untuk berkhutbah di Dimashq, kan? Di Syria, untuk menyokong revolusi yang dilakukan oleh rakyat Muslim kita di sana. Jadi itu cerita luar, tuan-tuan. Jadi inilah tuan pengarang kita di subhanallah, tuan-tuan. Dia bukan sahaja merupakan seorang penulis, bukan sahaja seorang ulama, tapi dia juga seorang mujahid di sabilillah, seorang yang sanggup mati pada jalan Allah Subhanahu wa taala, walau diancam, walau apapun yang diurut kepada dia, dia tetap di atas jalan kebenaran. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pergi terus kepada mukaddimah Fadilatul Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi dalam kitab ini. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi fi darin amin. Berkata tuan pengarang kita, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya dan memanfaatkan ilmunya di dunia dan di akhirat, amin. Pendahuluan. Sesungguhnya masalah iman itu bukanlah sesuatu yang sifatnya tambahan dalam wujud ini, yang boleh kita abaikan atau kita anggap ringan atau kita tinggalkan untuk dilupakan. Bagaimana ini boleh terjadi padahal ia adalah suatu hal yang ada sangkut pautnya dengan wujud manusia dan dengan penentuan nasib hidupnya Bahkan dengan menilik kepada fungsi dan kedudukan manusia, ia adalah merupakan masalah penentuan nasib hidup yang paling penting baginya. Jadi kata tuan pengarah kita, Syekh Abdul Yusuf Al-Qardawi, iman itu bukan soal tambahan, bukannya makanan tambahan, bukannya suplemen itu, bukan. Ini merupakan makanan rutin yang wajib kita makan hari-hari, kan? Macam kita makan nasi. Ini adalah merupakan makanan wajib yang kita mesti makan. Kalau tak makan, lembik kita, kan? Dan menjadi suatu adat dalam masyarakat kita. Lupa, dia rasa dialah yang paling hebat, dialah yang paling bijak, dialah yang paling kaya, kan? Teknologi dialah yang paling kedepan. Tiba-tiba datang Nabi Saleh, ajak dia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menyembah Allah. Dia kata hayhat hayhat lima tu'ad. Dia kata betul ke benda yang kamu kata ni, nanti bila mati akan dibangkitkan semula. Kami rasa bila dah mati habis kita. In hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'uthin. Kan? Tidak ada kehidupan yang lain melainkan inilah kehidupan kita, kehidupan dunia. Kita mati, kita hidup dan kita tidak sekali-kali akan dibangkitkan semula. Dia kata hidup hanya sekali. Ini kan kadang-kadang keluar kan? Slogan dalam kita punya iklan-iklan kita kadang-kadang keluar. Hidup hanya sekali, mari kita enjoy dia. Ataupun dengan remaja hanya sekali. Ini dia nak masuk kat remaja, tak nak merosakkan. Ini dia nak masuk kat remaja, tak nak merosakkan. Di, apa, dikawal oleh pendekatan untuk menyekat faham, faham yang seumpama ini daripada dasar, daripada akar tumbuh. Walaupun pada zahirnya dia ada benda yang baik juga, tetapi falsafah di belakang ESQ itu adalah falsafah yang diambil daripada Dan Zohar, seorang Yahudi yang convert masuk agama Buddha, masuk Hindu maksudnya, kan? Dan dia cuba mendalami spiritualism mengikut agama ini. Jadi tuntutan ini salah. Fitrah yang dimaksudkan dalam ayat ini iaitu sebenarnya Islam itulah. Islam itulah sebenarnya yang Allah SWT telah sediakan sistem dalam tubuh kita. Kalau terima Islam, dia baik. Kalau tak terima, dia rosak. Dia akan rosak dan dia tak akan selamat. Ya, itu sebab kata Nabi SAW, setiap anak Adam itu dilahirkan dalam keadaan yang putih bersih, suci bersih. Maka ibu bapa dia lah yang menasranikan dia, ataupun meyahudikan dia, ataupun memajusikan dia, kan? Jadi kalau masuk sistem Nasrani, masuk sistem Yahudi, masuk sistem Majusi, maka dia akan rosak. Walaupun dia itu asalnya adalah merupakan anak ataupun baby yang suci bersih daripada segala dosa, kan? Secara fitrahnya memang dia itu asalnya Allah Ta'ala ciptakan memang sesuai untuk menerima sistem Islam. Tapi kalau di masuk sistem yang lain, maka dia akan jadi rosak. Jadi bila masuk iman, dia akan jadi baik. Sambung sedikit. Sebahagian yang lain ada yang mendasarkan pemikirannya atas prinsip hukum sebab akibat. Dia menetapkan bahawa setiap yang diciptakan pasti ada penciptanya. Setiap sesuatu yang terjadi pasti ada yang menjadikannya. Setiap yang bergerak pasti ada penggeraknya. Dan setiap peraturan yang berlaku pasti ada di sana yang membuat peraturan itu. Prinsip pemikiran ini adalah jelas dan terang yang dapat diterima oleh akal fikiran. Satu segi dia boleh diterima, tapi dia masih perlu kepada panduan wahyu. Kan? Ini prinsip yang berasaskan pada sebab musabab. Dan di belakang ni dia mesti ada musabbibul asbab. Kan? Yang kita nak bincang sebab. Kita kadang-kadang tentang kalau dasarkan kepada barat yang berfaham dengan alam ini tabi'i, seperti yang ada dalam buku-buku sains anak-anak kita pada hari ini, bila sebut alam tabi'i, yang ini alam semula jadi. Bila semula jadi, dia tak akan bincang musabbibul asbab. Bila tanya apa sebab berlakunya fenomena apa nama gunung berapi, dia akan bincang disebabkan akhir-akhir sekali dia akan katakan berlakunya pemanasan dalam bumi, akhirnya keluar api daripada gunung. Tapi dia tak bincang macam mana dia jadi panas tu, siapa yang buat jadi panas tu. Nah, bincang tsunami itu juga kerana berlakunya pergerakan pelak tanah dalam bumi di bawah dasar lautan. Itulah punca dia. Tapi dia tak bincang siapa yang buat dia jadi bergerak kat dasar lautan tu. Ini asasnya pemikiran yang mengatakan alam ini semula jadi. Pemikiran ini merosakkan anak-anak kita tentu. Sebab apa? Sebab dia takkan tanya lagi dah. Dia takkan tanya dah. Ini siapa yang buat dia sebenarnya? Mengapa dia jadi budak? Siapa yang cipta sampai dia jadi budak? Keselamatan dalam kehidupan sekarang ini dan sesudah mati nanti adalah bahawa manusia hendaklah beriman kepada Allah, hari akhirat, adanya kebangkitan dan pembalasan. Tentang hal ini seorang ahli falsafah dan ahli syair Abu'l-Ala al-Mu'arri pernah berkata, ahli bujung dan doktor mengatakan bahawa orang yang telah mati tidak akan dibangkitkan. Aku katakan kepadamu berdua, kalau benar apa yang kau katakan, aku takkan mendapat kerugian. Tetapi kalau benar perkataanku, maka kerugian akan menimpa dirimu berdua. Ini untung orang beriman. Kita bertembung dengan orang etis. Orang etis ni kata tak ada hari kebangkitan. Kita kata ada. Itu terima Islam. Dan kita ikut Islam. Bila kita ikut Islam, kita hidup atas dunia pun bahagia. Tak ada masalah. Sebab kita beriman kepada Allah Ta'ala, ikut panduan dia, insyaAllah Allah Ta'ala bagi kebahagiaan, bagi ketenangan. Jadi kita bertembung dengan golongan ini. Golongan ini dia kata tak. Dia kata tidak ada hari kebangkitan. Kita kata tak apa. Kalau memang betul mati nanti tak ada hari kebangkitan, kita tak rugi juga. Pasal kita hidup atas dunia pun alhamdulillah dah untunglah. Kan bahagia juga kita sebab kita dah ikut sistem yang Allah Ta'ala sediakan atas dunia. Tapi kalau sekiranya ada hari kebangkitan, yang ruginya adalah mereka. Kan? Yang tak percaya mati-matian mengatakan bahawa tidak ada hari kebangkitan. Yang tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Seorang ahli falsafah bernama Pascal pernah pula berkata, adalah hak anda untuk mengiktikadkan akan adanya Allah atau tidak mengiktikadkannya. Tetapi anda tentu mempunyai suatu pilihan. Namun hendaklah diketahui bahawa akal anda dalam hal ini lemah keadaannya dan sama sekali tak sanggup untuk memilih. Masalah ini sebenarnya hanyalah laksana suatu boneka yang berjalan di antara kita dan alam, di mana anda dan alam masing-masing mensasarkan anak panah ke arahnya, yang tentu dapat dipastikan bahawa salah satu dari anak panah itu mengenai sasarannya. Maka pertimbangkanlah antara mana yang mungkin boleh menguntungkan dan mana yang boleh merugikan. Apabila anda mempertaruhkan seluruh apa yang anda miliki hanya pada anak panah yang pertama, yakni akan adanya Allah, kemudian taruhan anda tepat, maka anda pasti berhasil mencapai suatu kebahagiaan yang abadi. Tetapi apabila taruhan anda meleset, maka anda tidak akan kehilangan apa-apa yang penting. Juga anda tidak akan rugi kecuali dalam sesuatu yang sifatnya fana, meskipun terjadi dalam kenyataan yang mungkin dan masuk akal. Ini lebih kurang sama dengan apa yang disebut dalam syair tadi. Kita tak akan rugi apa-apa pun tuan-tuan. Sebab masing-masing membuat ramalan. Bagi kita yang beriman di tuan-tuan, kita memang dah confirm. Dengan keimanan kita bahawa di sana nanti adanya hari akhirat. Pasal dalam Quran ajar, dalam hadis Nabi pun ajar kepada kita. Dalam bab akhlak tuan-tuan, dikaitkan dengan iman. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakun khairan aw liyasmut. Itu bab akhlak. Barang sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia bercakap benda-benda yang baik ataupun dia diam. Itu akhlak. Jangan menata orang, jangan muka orang, jangan mengutuk orang, jangan mengedi orang. Nah, itu akhlak. Allah Ta'ala kaitkan siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, tengok hari akhirat. Sebab apa? Sebab kalau dia kata benda yang tak baik, nanti di akhirat Allah Ta'ala akan nilai. Hari akhirat itu telah menjadi iman bagi kita, bukan ramalan. Satu keyakinan. Iman itu kan al-i'tiqad al-jazim. Itu dia akan bahas dalam kita punya tajuk yang utama, bab yang utama. Itu satu kepercayaan, satu pegangan yang mu'tamad. Dia bukan syak, dia bukan wahab, dia bukan zon. Kalau kita kata zon, zon ni 99.999999. Percaya sangat dah, tapi sikit dia tak percaya bila. Tuan-tuan, itu bukan iman. Itu bukan iman. Iman dia mesti mu'tamad. Walaupun ada 0.000001, iman tuan-tuan rosak, hancur, habis. Lembur, kosong, fikir zero di sisi Allah. Ini kan pula yang dinamakan sebagai zon. Apa nama yang dinamakan sebagai syak. Syak ni 50-50. Allah ni betul-betulkah hari akhirat ni ada? Betul kan? Boleh jadi betul, boleh jadi tak. 50-50. Tapi kalau pergi kepada waham, ini lagi teruklah. Wahabi itu ustaz saya. Kan? Kalau ada tu sikit 20%, 25% itu saya. Ketiga-tiga ini ditolak dalam akidah. Jadi kita beriman sungguh-sungguh ada di hari akhirat. Berbeza dengan golongan yang tak percaya kepada hari akhirat. Dia buat ramalan. Dia buat ramalan dengan itu. Kalau kamu kata ini, nanti tengoklah. Kalau macam ini, begini keadaan dia. Bagi kita tuntutan, kita tak rugi apa-apa. Kita tidak akan rugi. Kalaulah benar tidak ada seperti sangkaan mereka pun, kita tidak rugi. Kerana apa yang kita ikut, sistem yang Allah Azza wa Jalla kurniakan kita ketika di atas dunia ini pun telah memberikan kepada kita kebahagiaan. Okay. Jadi muslimin dan muslimat yang berhormat Allah Subhanahu wa taala, pada itu untuk malam ini insya-Allah kita ada beberapa surat lagi untuk kita habiskan mukadimah. Tapi ini sebelum insya-Allah nanti kita akan masuk ke bab dia yang pertama, iaitu tentang pengertian iman. Kita akan tengoklah sama ada kita nak baca secara hati-hati ataupun saya skip tengok mana poin-poin yang penting yang disebut dalam mukadimah oleh Imam Al-Qardawi ini, dan kemudian kita masuk terus kepada isi yang utama dalam kitab. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, sekadar itu untuk malam ini. Ada soalan ke? Ya. Kita kata kalau kalau sekiranya tak, hari akhirat itu tidak ada pun, kalau sekiranya itu pada pengikut, ya, ya. Ya, ya, bagi mereka. Ya. Kalau sekiranya ada, orang mereka yang akan rugi. Itu bukannya bahasa untuk kita kata menjadi pegangan kita, tidak. Itu bahasa untuk kita kembalikan buah itu kepada dia balik semula. Itu sahaja. Bahasa perdebatan di mana? Bahasa munazarah. Jadi kita nak munazarah, kita nak berdebat dengan golongan yang tak percaya pada Tuhan, kita guna bahasa-bahasa yang seumpama itu. Kan? Bukan menandakan kita percaya, kita tak percaya pun sebenarnya. Kan? Cuma kita nak kata kalaulah kita percaya macam dia percaya, kita tetap tidak rugi. Kerana Islam yang Allah Taala bawa kepada kita ni tuan-tuan, dengan imannya kita kepada hari akhirat, itulah maka menyebabkan hidup kita di atas dunia ini menjadi teratur, menjadi bahagia, menjadi tenang. Tidak seperti mereka yang tercari-cari tak jumpa-jumpa, penuh dengan keraguan, ada ke tak ada, ada ke tak ada, kan? Penuh dengan ramalan dan sebagainya. Bukan kita sebenarnya, tapi kita nak mainkan hujah dia balik. Itu tujuan dia, kan? Jangan sampai kita pula sampai sasar situ pun tak. Bismillah. Ada lagi? Okay, kita berhenti sampai itu. InsyaAllah nanti kita sambung lagi kuliah kita datang. Yang baik kepada Allah Ta'ala, yang buruk menjadi sesungguhnya hakikat segala-galanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah min syaitan al-rajim, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fi din wa alimna ta'wil. Allahumma zidna ilma wa rizqna fahma. Allahumma zidna ilma wa rizqna fahma. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillah. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.